sudah. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi, tidak mengurangi kemuliaan teman-teman sekalian ya, supaya lebih nampak terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi allafa baina qulubina bittaqwa fa'asbahna bini'matihi ikhwana wassalatu wassalamu ala rasulillahil kareem الذي استفاه الله تعالى أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kehidupan kita di hari ini, dan alhamdulillah kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah masih dapat menunaikan salat berjamaah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga tercatat sebagai amal saleh dalam kehidupan yang pernah kita jalani. Saya bermohon banyak hari ini, semoga bacaan-bacaan tadi yang dibacakan oleh imam kita, sebagian dari itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita saat kita kembali kepadanya. Tadi dibacakan surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 dari ayat 75 sampai ayat 96 yang terakhir. Kesimpulannya sederhana. Pertama, Allah menggambarkan satu paparan. Jika hidup kita ingin nikmat, hidup kita ingin nyaman, maka berpegang teguhlah, pahami dan amalkan nilai-nilai, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Dan Allah agungkan Al-Quran dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan. Bagaimana Quran memiliki keistimewaan yang tidak disentuh kecuali hanya bagi yang disucikan. Bagaimana Allah bersumpah memuliakan Quran dengan peristiwa-peristiwa terdahsyat yang pernah ada di semesta alam. Bagaimana Allah memuliakan Al-Quran dengan pujian-pujian terbaik dalam kandungannya. Allah saja sang pencipta kita memuliakan Al-Quran. Maka kita yang diciptakan tidak memuliakan Al-Quran. Allah saja menyampaikan di Quran banyak keistimewaan. Masa kita yang diciptakan tidak mengambil keistimewaan itu. Orang-orang yang kemudian mengamalkan isinya. Seperti Nabi pernah mempraktekannya. Seperti beliau ajarkan pada umatnya di zaman beliau dan dipraktekkan itu semua. Baik dari kalangan sahabat, setelahnya ada tabi'in, setelahnya ada generasi berikutnya, sampai ke kita sekarang, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua jenis kebahagiaan. Jika anda sangat serius dalam mengamalkan isinya untuk mendekat kepada Allah, maka anda akan ditempatkan dalam golongan muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka sangat spesial. Nanti di surganya, seperti dilukiskan di Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat ke-69, bahwa akan ditempatkan bersama para nabi, seluruh para nabi. Saya pernah jelaskan ini. Kemudian juga bersama orang-orang saleh, bersama para syuhada, bersama para orang-orang jujur. Allah sampaikan, وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّانِحِينَ. Orang-orang yang mau menaati ketentuan Allah, orang-orang yang mau menaati petunjuk Rasulullah, taat pada Allah dan Rasulnya, maka kami akan kumpulkan mereka di surga, dekat sekali dengan Allah, bersama seluruh para nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada seluruh nabi. Kalau beberapa nabi, itu istilahnya anbiya. Anbiya, jama'nya itu jama' killah, jama' yang menunjuk pada beberapa. Ya anbiya, ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Karena tidak semua nabi dikisahkan di situ. Beberapa nabi saja. Ada kisah Nabi Ayyub misalnya di surah itu, ayat 83-84-nya. Ada kisah Nabi Yunus, ayat 87-88-nya. Ada beberapa nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Zakaria dan seterusnya. Tapi tidak semua nabi. Tapi kalau anda ingin robah bentuknya pada seluruh nabi, maka jamaknya nanti berubah. Menunjukkan kepada kathrah menggunakan mudzakkar salim. Nabiyyin namanya. Dan Allah jamin di ayat tadi, Allah tidak menyebutkan anbiya, tapi nabiyyin. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah, dekatkan kepada Allah, dan dia selevel nanti, satu tempat dengan para nabi seluruhnya. Bayangkan ketika anda hidup saat ini, tidak ada satupun Nabi yang menemani kita, maka Masya Allah, satu saat-saat kembali, Allah sampaikan, kamu tidak usah khawatir. Kalau ada Fir'aun pernah berjumpa dengan Musa dan Harun, tidak mau taat. Kalau ada pernah di zaman Nabi Isa, beberapa tidak mau taat. Mereka hanya berjumpa satu dua Nabi saja. Untuk umat Muhammad SAW, yang bahkan sebagian tidak pernah melihat Rasulnya, sebagian tidak pernah berjumpa, Allah berikan kabar gembira, saya akan tempatkan bersama seluruh para Nabi tanpa kecuali. Siapa yang tidak mendambakan itu? Maka inilah muqarrabin. Ada yang ashabul yamin. Ashabul yamin. Maka Masya Allah, Allah jamin ketenangan, keselamatan, tingkatan di surga cukup tinggi, walaupun tidak sama seperti yang pertama tadi. Tapi indah juga. Nikmat, nyaman. Bahkan di antara mereka ada orang takwa yang tempatnya seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Ayo bergegas untuk mengoreksi diri. Banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Perbaiki diri kita. Pindah pada keadaan yang lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan berharaplah bisa masuk ke dalam surga yang telah kami siapkan seluas langit dan bumi. Anda bayangkan, pusri ini saja sudah cukup luas. Dari pagar depan ke masjid sudah luar biasa. Tamannya, Masya Allah, pipanya baru mau diganti. Kan? Itu lewat luar biasa kita lewati. Itu sudah kelihatan bagus. Apalagi yang surga seluas langit dan bumi. Silakan Anda mau maraton, gak ada ujungnya. Ya, mau lari, silakan. Mau koprol, gak ada masalah. Seluas langit dan bumi. Ashabul yamin. Dan mereka disediakan bagi orang-orang takwa. Surga ini disediakan bagi orang takwa. Ashabul yamin. Tapi jangan sampai Anda menjadi bagian yang nestapa saat di akhirat nanti. Hati-hati. Karena bagian terakhirnya Allah menunjukkan orang-orang yang memang tidak mau dan enggan dirinya untuk diberikan kenikmatan. Dia memilih untuk menjadi bagian yang terkiri. Itu bagian orang yang mendapatkan hukuman saat berada di akhirat nanti. Orang inilah yang selalu abai dengan peringatan, abai dengan Al-Quran, walau sudah disampaikan, sudah ditegaskan, ada buktinya, ada rasulnya, ada kisahnya, ada seluruhnya. Di teorinya ada, keterangannya ada, rasulnya ada, contohnya ada, buktinya ada, tapi gak mau diikuti juga. Makanya kata Nabi, golongan orang ini bukan golongan yang tidak mendapatkan surga, tapi golongan yang enggan masuk surga. Bahasa Nabi-Nya sederhana. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak pengen. Jadi kalau di masjid ini nanti ada yang tidak masuk surga. Wa na'udhu billahi min dhalik. Saya bermohon kepada Allah, seluruhnya kita masuk surga insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian tidak masuk surga, itu tandanya bukan Allah tidak berkenan memberikan surga untuknya. Cuman dia yang gak pengen. Berapa banyak di Quran uraian ayat-ayat surga diberikan. Disampaikan amalannya. Anda mau masuk pusri, Anda bekali. Anda ikut trainingnya, Anda ikut tesnya, dan bersiap-siap untuk masuk pusri, cari bekal. Anda masuk kampus, saya pengen ke Unsri, saya pengen ke ITB, saya pengen ke UI, saya pengen ke UGM. Bukankah Anda cari bekal sebelumnya? Anda ikut bimbel dulu, Anda ikut training dulu, Anda ikut latihan dulu. Supaya apa? Supaya masuk kampus yang diidamkan. Dan setelah masuk di kampus, Anda belajar. Setelah belajar, Anda dapat nilai. IPK-nya sempurna. 4, Masya Allah. Begitu wisuda, meninggal. Misal, artinya apa? Bekal yang Anda siapkan sebelumnya, latihan yang Anda kerahkan, waktu yang diinvestasikan, biaya yang tak ternilai untuk masuk, ternyata pada akhirnya itu semua akan berakhir. Jadi kalau untuk yang sementara saja, Anda begitu serius, maka pertanyaan saya sampai malam ini, untuk kehidupan kita yang abadi, bekal apa yang sudah Anda siapkan? Dan Allah sudah turunkan semua keterangan bekalnya dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Ini loh surga yang levelnya kelas yang tinggi. Ini loh surga yang biasa-biasa. Ini loh amalan kalian yang harus kalian persiapkan. Dari mulai bangun tidurnya sampai tidur kembali. Dan alhamdulillah, kajian yang telah kita sepakati, telah juga kita bahas sebagiannya, kita akan mencoba mencari bekal terbaik hingga malam ini untuk menjemput surga terbaik kita, untuk mendapatkan cita-cita tertinggi kita. Kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita harus mencari bekal terbaik dengan level tertinggi dan setidaknya mudah-mudahan kita sesurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan kabar kepada kita kalau ingin mendapati itu dan ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bahkan maka diberikanlah turunan-turunan ayat sebagai beritanya. Di antaranya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, kata Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Habibunal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan berikan cintaku kepada kalian, kata Allah, dan jika cinta diberikan, aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Dan teman-teman sekalian, karena itulah coba kita keluarkan tuntunan kehidupan Nabi untuk kita ikuti dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Dalam edisi yang lalu telah kita bahas pada bagian yang kelima untuk memasuki bagian yang keenam. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu. Kemarin sudah kita berikan pembuka tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa jenisnya. Sekarang kita akan masuk kepada teknisnya. Bagaimana cara Nabi menunaikan salat malam itu? Baik, saya ingatkan kembali kebiasaan Nabi saat bangun dari tidurnya. Pertama, beliau duduk sejenak, tidak langsung berdiri atau mengatakan yang lain. Kemudian yang kedua, beliau mengusap atau menghilangkan bekas ngantuknya. Ini sudah kita temukan riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369. Mulai malam ini, kalau kita bangun nanti, ayo praktekkan kembali. Dan niatkan untuk mengikuti tuntunan Nabi. Bukan bangun biasa. Karena kalau Anda bangun, duduk, bukan cuma Anda. Barangkali yang tidak beriman pun bisa melakukan itu. Tapi bedanya, niatkan untuk mengikuti tuntunan Nabi. Begitu diniatkan Anda bangun, kemudian Anda duduk, seketika dituliskan pahalanya. Minimal 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, mendapatkan 10 nilainya. Kerjakan, usap bekas kantuk, itu normal. Setiap orang bangun barangkali ingin menghilangkan bekas kantuknya. Tapi ketika Anda meniatkan karena Nabi, maka dituliskan pahala lagi bagi Anda. Coba berapa banyak kita bangun dari tidur dan kehilangan peluang pahala itu. Kenapa Anda tidak kejar kembali? Kalau Anda merasa tertinggal malam kemarin, kejar malam ini. Anda ketinggalan uang 200 ribu di masjid ini, balik lagi ke sini. Padahal sudah sampai jembatan Ampera, hanya untuk 200 ribu. Kenapa Anda kehilangan pahala yang mungkin bisa menambah Anda untuk poin masuk surga, tidak Anda kejar kembali? Itulah teman-teman sekalian, ada peluang yang harus kita kemudian manfaatkan. Setelah kita hapus bekas kantuknya, silakan kemudian dimulai dengan membacakan bisa 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dan saya insya Allah tidak lupa dengan wajah-wajah Anda yang punya tugas untuk menghafalkan itu. Kemudian bacakan doa bangun tidur seperti diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Junadah, atau dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 181. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Sudah saya sampaikan, ketika Anda bacakan itu bukan sekedar di lisan, tapi ada komitmen memperbaiki diri di hari itu saat bangun. Saya akan cari bekal lebih baik daripada kemarin supaya saat pulang. Maksudnya, lihat baik-baik. Ingat ya, itu komitmen paling tinggi kita dibangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ya Allah, wa ilaihin nusyur. Kalau saya pun wafat hari ini, saya akan cari bekal terbaik untuk kembali kepadanya. Kembali pada Allah. Di setiap Anda bangun, Anda harus punya rencana lebih baik daripada sebelumnya. Salat jamaahnya, baca Qur'annya, sedekahnya, evaluasi. Coba hari ini berapa ayat yang dibacakan oleh Anda. Hari ini berapa kali Anda berjamaah. Hari ini berapa kali Anda ke masjid. Hari ini berapa kali Anda mendoakan orang tua. Hari ini berapa kali kebaikan kita kumpulkan. Setelah itu kemudian berwudu. Wudu sudah kita coba bahas dengan sangat detail. Setelah itu kemudian bersiap menunaikan salat malam. Jadi kalau sudah belajar materi ini, insyaAllah, mohonlah kepada Allah supaya senantiasa diberi kesempatan untuk menunaikan salat malamnya. Pertemuan lalu sudah kita bahas, salat malam ada 3 jenisnya. Kita sudah sampaikan, 1 ada tahajud, 2 ada qiyamul lail, yang ketiga ada salat witir. Sudah sampai sana bahasan kita ya. Baik, dan hari ini insyaAllah kita akan bahas tentang cara menunaikan salat malam. Bismillah. Materi hari ini adalah tentang cara menunaikan salat malam. Baik, tahajud, qiyamul lail, ataupun kemudian bersambung dengan witirnya. Bagi yang baru bergabung, kami sarankan untuk melihat tayangan sebelumnya supaya ada ketersambungan dan pemahaman yang utuh. Baik, mulai dari menyiapkan keutamaan salat malam, mengetahui keutamaannya untuk menghadirkan motivasi, merencanakan dengan serius untuk menunaikannya, baru kemudian kita lakukan seperti Nabi mencontohkannya. Yang akan kita bahas terkait dengan cara. Pertama, kita bahas tentang jumlah rakaatnya. Berapa rakaat Nabi menunaikan salat malamnya. Kemudian, yang kedua, kita bisa turunkan ke bacaannya. Surat-surat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, kita turunkan sifat kekhusyuannya. Seperti apa sifat khusyuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya? Kemudian setelah amalan-amalan ini, kalau masih kemudian ada waktunya, kita akan bahas amalan pasca salat malamnya. Apa amalan pasca salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu datangnya fajar? Kan? Nanti ada beberapa amalan-amalan, tapi nanti ada yang spesial yang bisa kita lakukan dan saat itu dikerjakan Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Cukup dengan amin, kita bahas dulu. Kita turunkan dulu dalilnya. Pertama, kita ambil Al-Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 ya. Kemudian kita turunkan Quran surah ke-73 ayat ke-1 sampai ayat 20. Kemudian saya bulati yang ayat 20 untuk penunjuk pada bacaan. Kemudian kita turunkan beberapa hadisnya. Kita ambil pertama riwayat hadis riwayat Al-Bukhari, nanti saya baca ulang. Nomor hadis 3569. Riwayat yang sama disebutkan juga oleh Imam Muslim dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 738. Kedua diriwayatkan dari istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beberapa bagiannya lagi. Ini saya dahulukan ini sebagai adab. Saya dahulu kemudian saya tuliskan hadis riwayat Muslim kembali. Nomor hadis 749, nanti yang akan saya dahulukan pembahasannya. Ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita bisa turunkan juga, kita ambil hadis riwayat Muslim lagi. Nomor hadis kita ambil misalnya 764, 765 dan kita ambil 767. Bisa serupa kita temukan di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369, riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini saya kotaki untuk menambah sebagian dari khafifatain. Ini terkait dengan cara baik jumlah rakaat, kemudian bacaan dan kekhusyuan. Saya sebutkan kembali di Al-Bukhari nomor hadis 3569, juga redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 738. Kemudian riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Temukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari sahabat Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 764, 765, 767, juga di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369 dari sahabat Abdullah bin Abbas disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Terkhusus di Sahih Al-Bukhari karena Imam Al-Bukhari itu bukan cuma pakar hadis, tapi beliau juga seorang faqih, tahu persoalan-persoalan fiqih. Sehingga hadis-hadis yang sama, hadis-hadis yang sama, bahkan riwayat dan lafadznya, itu bisa ditempatkan di tempat-tempat berbeda. Saya tidak mengatakan diulang, karena ditempatkan di tempat berbeda. Karena di dalam riwayat hadis itu ada beberapa bagian-bagian yang memang berbicara bukan hanya satu masalah saja, bisa ditempatkan di bab-bab berbeda. Karena itu, nomor hadis 3569 bisa juga misalnya Anda lihat riwayat lebih utuh nanti sampai ke persoalan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari mulai nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Ya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kalau jelas uraian ini, kita akan mulai pada pembahasan utamanya. Harap bisa fokus karena saya akan lebih mengutamakan pembahasan spesifik kita karena waktu kita sangat terbatas. Karena bulan depan kita akan berhenti dulu dari pembahasan ini, kita hanya akan khusus membahas tentang persiapan Ramadan. Karena itu saya manfaatkan waktu sebaik-baiknya malam ini, karena bulan depan kita akan berhenti dulu membahas tentang pembahasan sunnah nabawiyah, tapi akan dialihkan pembahasan khusus seputar bekal Nabi untuk bulan Ramadan. Karena bulan depannya kita akan masuki bulan Ramadan, dan saya sudah tidak mengajar di bulan depannya. Jadi saya menginginkan ketika masuk Ramadan, pembahasan seputar Ramadan sudah selesai, sehingga ketika Ramadan kita tinggal beribadah saja. Karena persoalan terbesar kita sampai saat ini, selalu terulang ketika masuk Ramadan, persoalan selalu dibahas setiap tahun, itu-itu juga. Dan gak pernah selesai. Apakah tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat? Kalau 11 rakaat, apakah witirnya 3 atau kemudian 21? Apakah Lailatul Qadar itu i'tikafnya mesti begini, mesti begitu? Kenapa tiap tahun mesti diulang-ulang? Ya, bulan depan kita insya Allah selesaikan kalau Allah masih berikan kesempatan untuk hidup dan beramal saleh insya Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan lalu sudah kita bahas tentang motivasi menunaikan salat malam, baik tahajud, qiyamul lail, ataupun juga kemudian salat witirnya. Sekarang bagaimana teknis dalam menunaikannya? Teman-teman, perhatikan betul urutannya ya, karena setiap pembahasan akan mengurutkan lagi pada pembahasan sebelumnya. Jadi, kemudian kita sudah bangun malam, sudah siap tahajud. Baik, insya Allah. Setelah kita berwudu, sempurna, mari kita siapkan baik-baik. Teman-teman sekalian, kita mulai pembahasan pertama, bagaimana Nabi kemudian memberikan isyarat jumlah rakaat dalam menunaikan salat malam. Pertama, berapa jumlah rakaatnya? Mari kita mulai dengan hadis riwayat Ibnu Umar dulu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan baik-baik, jangan gagal fokus karena nanti Anda sedikit saja bergeser pada pemahaman bisa keliru menyimpulkan. Karena nanti di beberapa tempat hadis-hadis yang saya tampilkan yang semua sahih ini kadang-kadang yang ditampilkan cuma 1-2 hadis saja sesuai dengan amalannya. Yang lain tidak disampaikan. Sehingga ketika mendapatkan yang lain kaget karena tidak pernah mendapatkan wawasannya. Atau yang jadi masalah, sehingga ketika dia berkunjung ke tempat lain, ternyata beda amalan. Yang salah sebetulnya bukan yang sholat. Yang salah adalah kurangnya pembelajaran pada wawasan yang didapatkan. Nanti saya akan uraikan supaya kita pahami lebih baik. Perhatikan kaidah pertama. Hadis 749 dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu kali Rasulullah SAW pernah menyampaikan, lihat kalimatnya. Qala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, salatul laili mathna mathna mathna mathna, salat malam itu tunaikan 2 2 2 2, fokus, salatul laili mathna mathna, salat malam itu tunaikan 2 2. Baik, kalau mathna sekali disebutkan berarti 2. Kalau 2 kali diulang, berarti 2 tanpa batas. Terus 2, 2, 2, 2. Berapa batasnya? Mari kita lihat, teruskan hadisnya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir ra'atan wahidah. Salat malam itu tunaikan 2, 2, 2, terus. Apabila kalian khawatir, menduga fajar akan segera tiba, maka segeralah tunaikan salat witir 1 rakaat. Perhatikan kalimat nabinya. Tunaikan salat malam itu 2 2 2 2 jika kalian khawatir menduga fajar akan tiba. Fajar akan tiba. Segeralah kemudian witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Baik. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sekarang pertanyaan pertama. Masih ingat pelajaran kita saat Nabi bangun di pertengahan malam itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Di Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya kapan? Dekat subuh atau jauh sebelum subuh? Jauh sebelum subuh. Tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau dikonversi ke waktu kita sekarang, ya kurang lebih sekitar setengah dua, jam dua. Baik, subuhnya sekarang kurang lebih setengah lima. Berarti ada dua jam setengah kan dari situ? Baik, bisa kebayang gak oleh Anda? Kalau Nabi katakan silakan tunaikan, dua, dua, dua, dua. Kalau Anda khawatir fajar akan segera tiba, witir satu rakaat. Pertanyaan saya, berapa batas dua rakaat yang disampaikan oleh Nabi ini? Kira-kira kalau Anda sholat dari jam 2 sampai misalnya jam 4, berapa rakaat? Saya mau tanya pada Antum. Antum sekali sholat 2 rakaat, berapa menit? 5, Masya Allah, terlampau jujur. Luar biasa, cita-cita surga Firdaus. Baik, 1 jam ada berapa menit? 60, 60 bagi 5 berapa? 12. Baik, 1 jam bisa 12. 1 jam bisa 12 rakaat. Tadi kita ada sekitar 2 jam. Baik, kalau 2 jam berarti bisa berapa rakaat? 24. Itu pun kalau suratnya itu semua yang dibaca. 2 rakaat kan satunya wadduha, yang kedua alam nasyrah. Baik, apa mungkin 22 rakaat, 24 rakaat al-duha alam nasyrah semua? Boleh jadi yang keduanya kulhu, gitu kan? Kemudian selanjutnya inna atainakal kautsar dan sebagainya. Mungkin lebih banyak lagi ya. Baik, artinya poinnya bagaimana kemudian mengambil kesimpulan ini? Perhatikan baik-baik. Ulama sepakat lewat hadis ini. Ingat, kalau ulama sepakat berarti enggak ada yang beda. Ulama aja sepakat. Antum bukan ulama, antum enggak sepakat. Yang salah bukan ulama, antum yang belum paham. Jelas ya? Baik. Lihat baik-baik. Para ulama sepakat memahami hadis ini bahwa kalimat Nabi ketika menunjukkan jumlah rakaat salat malam, Nabi memberikan isyarat tanpa batas ditunaikan. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat tanpa batasan. Semaksimal sebanyak mungkin yang bisa Anda lakukan. Cuma kalau kemudian Anda tunaikan itu mendekati sholat fajar, dekat-dekat ke fajar, segera tutup dengan satu rakaat witir. Baik, perhatikan baik-baik. Jumlah ini belum tentu juga 24. Itu kalau bangun jam 2. Coba kalau bangunnya jam 4. Adzan subuh setengah 5. Dia bangun kemudian jam 4. Kemudian dia sholat. Apakah cukup akan kemudian 20 rakaat? Belum tentu. Dia bisa misalnya 4 rakaat. Tiba-tiba dekat ke fajar dia tutup dengan witir. Jadi 5 rakaat di situ. Ada yang bangun setengah 4. Kemudian dia 10 rakaat. Tutup dengan witir 11 rakaat di situ. Ada yang bangun juga misalnya jam 3. Dia tunaikan dan seterusnya. Boleh jadi jumlah ini tidak akan semuanya banyak. Tapi Nabi secara umum memberikan batasan kepada kita. Artinya jam berapapun Anda bangun, silakan Anda tunaikan paling minimal. Begitu cara menerjemahkannya. Tunaikan sholat malam paling minimal 2 rakaat. Kemudian ada waktu, tambah lagi 2 rakaat. Ada waktu lagi, tambah lagi 2 rakaat. Jadi rakaat paling minimal untuk menunaikan sholat malam, dalam konteks qiyamul lail dan tahajud, paling minimal tunaikan berapa rakaat? 2 rakaat. Witirnya paling minimal berapa rakaat? 1 rakaat. Jadi kalau Anda misalnya subuh, misal saja, subuh, sekarang jam berapa di Palembang? Ayo lihat sini. 451, 452, apalah tipis perbedaannya. Ya, daripada seperti bulan lalu, 1440, 1445, kan cukup 4 menit, sekarang turun. Ya, jadi 4, ambil tengah-tengah, 451. Anda bangun misalnya 440, 11 menit yang ada ya. Sementara tadi kesanggupan Anda 5 menit Anda menunaikan 2 rakaatnya. 441 ya, Anda 451 Anda bangun 440. Cuman tinggal 11 menit. Itu pun baru bangun. Ya, baru bangun ya, sunah yang lainnya cepat-cepat Anda kerjakan. Sekian sekian sekian. Tersisa misalnya tinggal 7 menit. 7 menit 2 rakaat itu Anda tunaikan misalnya 5 menit. Kemudian yang 1 rakaatnya misalnya 2 menit, segera tutup dengan 1 rakaat. Berarti Anda cuma punya 2 rakaat salat malam, 1 rakaat kemudian tutup dengan witir. Paham? Nah, kalau Anda punya waktu yang lebih lapang lagi, perhatikan cara menerjemahkannya. Paling minimal, tunaikan 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Nah, jadi, ulama menyimpulkan dari sini, untuk aktivitas sholat malam, jumlah rakaatnya, berdasar Anda bangun, tidak ada batasan spesifik yang disampaikan oleh Nabi. Kalaulah ada batasan spesifik saat Nabi ditanyakan demikian, Nabi pasti akan menjawab, paling minimal segini. Maksimal segini. Tapi ketika tidak menyebutkan bahasan itu, artinya kita punya peluang untuk menunaikan sholat itu sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Ya Rasulullah, adakah Anda memberikan contoh berapa jumlah rakaatnya? supaya kami bisa konsisten mengambil ancang-ancang itu sesuai dengan jumlah rakaat yang pernah Rasulullah SAW kerjakan. Sebab kalau nanti tidak dibatasi secara spesifik dari Nabi SAW berdasarkan contoh kebiasaan beliau, khawatirnya nanti ini jadi kebiasaan yang tidak teratur. Ah, yang penting kan kata Nabi, sebelum fajar bisa sholat, besok cita-cita 2 rakaat dulu ah, bisa kan? Bangunnya kapan? Bangunnya sebelum subuh. Baik, nanti naik lagi, dan seterusnya. Karena itu kita lihat kebiasaan Nabi supaya kita bisa ambil pakem yang bisa kita biasakan dalam keseharian. Oh, ini yang mau saya kerjakan sekian rakaat, saya konsisten mengerjakannya. Baik, maka kita lacak, ternyata Nabi SAW sekalipun tidak memberikan batasan pada umatnya untuk memudahkan umatnya dalam menunaikan, karena tidak semua orang punya kebiasaan yang sama. Tapi dari pernyataan ini, ternyata Nabi punya kebiasaan menunaikan sholat malamnya dengan jumlah rakaat seperti dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baik di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai 2010, juga ditegaskan di nomor hadis 3569. Riwayat ini juga disampaikan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadis 738. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh beberapa sahabat, ridwanullahu alaihim, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, semua bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat, kalau mereka belum tahu sesuatu, mereka akan cari orang yang paling dekat dengan Nabi untuk bertanya tentang kebiasaan Nabi. Ya, Nabi pernah mereka pernah mendengar Nabi mengatakan, salat malam, enggak ada batas di sini. Tapi mereka penasaran, kalau enggak ada batas, Nabi seperti apa salatnya? Supaya saya bisa contoh bagaimana salatnya Nabi itu. Maka disampaikanlah oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, qalat ma kana yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yang saya saksikan, salat malamnya Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, saya tidak mendapati beliau menunaikan lebih daripada 11 rakaat. Berapa rakaat? 11. Baik. Fokus baik-baik. Yusalli 4 rakaat. Riwayat lain, yusalli 4. Beliau mulai dengan menunaikan dari 11 ini, bagaimana formasinya? Kalau tadi kan 2, 2, 2 ya, kata Nabi. Yang ini, kata Sayyidah Aisyah, yusalli 4 rakaat. Riwayat lain, yusalli 4. Beliau mulai menunaikan dengan 4 rakaat. 4 rakaat. Kelihatan? Oh, saya perbesar. Mula-mula beliau tunaikan 4 rakaat. Sudah? La tas'alan husnikinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya 4 rakaat ini bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Gak usah ditanya. Yang penting kamu tahu mulai 4 rakaat. Kemudian setelah itu, thumma yusalli 4. Kemudian beliau teruskan lagi setelah 4, salat lagi 4 rakaat. Masya Allah. Kemudian thumma yusalli 3. Setelah 4 rakaat ini, la tas'alan husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya lagi bagaimana panjang dan bagusnya. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat. Salat 3 rakaat. Jadi ini sifat yang pertama. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menunaikan salat 11 rakaat, ada 4, 4, kemudian 3. 4 tambah 4, 8, tambah 3 berapa? 11 rakaat. Paham sampai sini? Baik, jadi jumlah penunaiannya, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, ketika Nabi mengatakan pada para sahabat yang lain, keterangan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ditanya bagaimana menunaikan salat malam, kata Nabi, paling minimal tunaikan 2, 2, menjelang fajar, kemudian tutup dengan 1. Nabi praktiknya pernah menunaikan 4. Artinya, kalau Anda mau menunaikan salat malam, bisa paling minimal tunaikan 2 rakaat. Bisa juga Anda mulai langsung dengan 4 rakaat. Paham sampai sini? Alhamdulillah. 1, 2, kemudian witir. Fokus. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bersama Nabi dan beliau menyaksikan salat malamnya Nabi dan hadisnya sahih. Artinya orang yang salatnya menunaikan 11 rakaat dengan formasi 4-4-3 ini, maka salatnya benar berdasarkan keterangan tadi yang kami sampaikan dari hadis sahih, dari istri yang paling dekat dengan Nabi dan dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang salatnya kemudian menunaikan dengan formasi ini, artinya dia mengambil referensi dari apa yang sampaikan. Jelas? Salatnya sah, benar dalam ketentuan hadis. Tapi jangan sampai juga yang ini mengatakan, ini yang paling benar. Yang lain tidak tepat. Karena Aisyah paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala istri Nabi. Aisyah diambil dari hadis yang paling sahih. Sebentar. Aisyah memang istri Nabi. Tapi istri Nabi bukan hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Maimunah istri Nabi. Sayyidah Saudah binti Zam'ah istri Nabi. Ya, banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau, ya radhiyallahu taala anha. Siapa di antaranya yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tahajud ketika Nabi menginap di tempat istri-istri Nabi selain Sayyidah Aisyah? Kita lihat hadis berikutnya, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lihat di Abu Daud nomor hadis 1369, juga dalam keterangan Sahih Muslim yang ini sudah kami tuliskan. Fokus. Bahkan di hadis ini diurutkan lebih lengkap dari cara bangunnya. Dan bahkan fotokopiannya sudah saya bagikan kepada antum. Bahkan dalam bahasa aslinya masih bahasa Arab, ya. Mari kita lihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Sayyidah Maimunah, rumah bibinya. Kemudian setelah itu apa yang beliau saksikan? Malam-malam beliau saksikan bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Kemudian disebutkan dalam riwayat tadi, hati-hati. Hati-hati fokus karena ini juga riwayat yang penting. Saking pentingnya bunyi tadi pengen ikutan tuh. Ada sinyal barangkali yang sekalian ikut difungsikan. Coba kita fokuskan. Bangun malam, melihat Nabi duduk dulu, mengusap bekas ngantuknya, membaca 10-11 ayat dari terakhir surah Ali Imran. Kemudian setelah itu membacakan doa. Setelah itu pergi kemudian untuk berwudu. Setelah itu bersiap menunaikan salat. Dan uniknya, ini dahsyatnya, Ibnu Abbas langsung mengalami sendiri salat di belakang Nabi. Di begitu salat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, disejajarkan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sekaligus dijadikan dalil bagi sementara teman-teman kebolehan salat berjamaah dengan imam satu orang, makmum satu orang, posisi makmum sejajar dengan imam, seperti ini sah hukumnya. Dari mana tahu dalilnya? Dari tadi yang saya tuliskan, di ketika Ibnu Abbas salat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik begini kemudian sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipotong hadisnya di sini. Ini agak lucu juga kadang-kadang. Tidak diteruskan hadisnya. Untuk masalah shaf berjamaah dipakai hadis ini. Tapi dalam masalah salat malamnya, dia menggunakan hadis yang lain. Bahkan menolak riwayat yang ini. Agak aneh ini. Mungkin kurang lengkap makanannya gitu kan. Nah, ayo kita kembalikan kepada hadisnya. Apa keterangan dari sahabat Ibnu Abbas? Kemudian kata beliau. Beliau melihat ya Rasulullah SAW. Ra'aitu Rasulullah SAW bima ma'na. Lihat kalimatnya, yusalli 13 rakaat, menunaikan 13 rakaat. 13 rakaat. Jadi yang ini 11, yang ini 13. 13 rakaat ini, ada ulama yang membagi kepada dua bagian. Pertama, ada yang menilai bahwa 13 rakaat ini murni 13 rakaat. Berapa jumlahnya? 13 rakaat. Bagaimana menunaikannya? Kata beliau, yusalli rakaatin. Mulai salat dengan 2 rakaat. Thumma yusalli rakaatin. Salat lagi 2 rakaat. Thumma yusalli rakaatin. Salat lagi 2 rakaat. Thumma yusalli rakaatin. Salat lagi 2 rakaat. Thumma yusalli rakaatin. Salat lagi 2 rakaat. Thumma yusalli rakaatin. Salat lagi 2 rakaat. Thumma yutir rakaatan wahidah. Kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Jadi lihat formulasinya. Ketika menginap di rumah Sayyidah Aisyah, 11 rakaat, 4-4-3. Tapi ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah, keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang langsung sholat di samping Nabi, jumlahnya 13 rakaat, formulasinya 2-2-2-2-2-2-1. Ini 4, ini 2. Faham? Baik. Keterangan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang 767, yang ini. Fokus yang ini. Nomor hadis 767 memberikan keterangan agak spesifik. Apa keterangan spesifiknya? Ternyata 2 rakaat pertama yang dikerjakan ini dikeluarkan dari jumlah bilangan salat tahajud atau qiyamul lail, tapi diistilahkan dengan istilah khusus, disebut dengan rakaataini khafifataini. Dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau kita warming up sebelum salatnya yang inti ditunaikan. Di ini 2 rakaat. Di 2 rakaat ini 2 rakaat tambahan. dua rakaat tambahan, membuka untuk sholat yang inti. Disebut dua rakaat khafifatin, dua rakaat yang ringan. Nah, jadi teman-teman, kalau ini ingin diistilahkan, sholatnya tetap 11 rakaat Nabi. 11 rakaat itu formulanya 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jelas? Baik, kalau ingin disatukan jadi 3 misal. Tapi formulanya tetap 2, 2, 2, 2, 2, 1. Yang dua pertama itu adalah khafifatin, dua rakaat yang ringan. Intinya, Nabi terbiasa menunaikan sholat malam itu dengan jumlah 11 rakaat. Kadang-kadang formulanya 2, 2, 2, ujungnya 1. Bisa Anda tunaikan 2, 2, 2, ujungnya 3. Atau Anda boleh tunaikan 4, 4, 3. Jelas? Dua-duanya dikerjakan oleh Nabi di tempat yang berbeda, yang praktekkan Nabi, yang menyaksikan sahabat, yang meriwayatkan ulama, hadisnya sahih. Dan tidak perlu kita kemudian berselisih di tempat itu lagi. Jelas ya? Kalau antum mau pilih yang mana? Masya Allah. Terserah silakan, yang penting ada dalilnya. Jelas ya? Tapi jangan sampai mengeluarkan kalimat yang tidak menyenangkan. Ustaz, kalau 4-3 aja. Ya, formulanya bagus. Kemarin juga Madrid menang lawan PSD. Rumusnya 4-4-3 misal. Ya. Ah, itu bukan alasan. Aja dengan bola. Ah, sebentar. Kalau sudah paham ini, paham? Jelas? Sekarang pertanyaannya, Ustaz, Nabi kan 11. Kenapa sekarang ada 23? Kenapa sekarang ada orang 36? Mana dalilnya? Nah, kalau Anda ingin tahu dalilnya, kita nanti akan bahas setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.